لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سلام على نوح في العالمين إن كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين أعوذ بكلمات الله التامات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء رضينا بالله اللهم اني اسقط منك في نعمه امسيت منك في نعمه وعافيه وستر اتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والاخره اللهم اني امسيت منك في نعمه وعافيه وستر اتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والاخره اللهم اني امسيت منك في نعمه وعافيه وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أمسيت وأشرك وأشر حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت وأشرك وأشر حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت وأشرك وأشر حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت وأشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم آمنت بالله الله سميع عليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا حسبي الله لا إله إلا هو وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه الذي توكلتها هو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءات الخير وأعوذ بك من فجاءات الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله على كل شيء علما. اللهم أنت ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث من عذابك أستجب. أصلح لي شأني كله ولا تجرني إلى نفسي طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من وقهر الرجال. اللهم في الدنيا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي. اللهم استر عوراتي وامن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي. اللهم انت خلقتني وانت تهديني وانت تطعمني وانت تسقيني وانت تميتني وانت تحييني كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركاتها وهداها. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما بين ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق. عدد ما خلق في السماء الحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله عدد ما بين ذلك الحمد لله لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما الله أكبر عدد ما خلق في السماء الله أكبر عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد ما بين ذلك الله أكبر عدد ما لا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله عدد ما لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله لا يصرف الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله لا يصرف الخير بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد خير البرية صلاة تسلمنا بها وتسلم أهلنا وأولادنا وأقربانا وأحبابنا ومعلمينا ومتعلمينا وأصدقاءنا وجيراننا وتسلم بيوتنا ومساجدنا ومعاهدنا ومدارسنا ومزارعنا ومكاتبنا وجميع محلاتنا وأموالنا من شر زلزلة الأرض وحركاتها ومن شر الأمطار والرياح والصواعد وغيرها ومن شر السيارات والطائرات والبواخر وجميع المركوبات وأنواعها ومن شر الوباء والآفات والعاهات وأشباهها ومن شر الجن والإنس والوحوش والطاغوت والشياطين ومن التردي والهدم والحرق والغرق وجميع المصائب ومختلفاتها ومن كل بلاء في الدين والدنيا والآخرة بجاه المصطفى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم

pengajiannya pengajian ibu-ibu. Jadi nih, Beb, kira-kira Habib menerima gak undangan pengajian maulid perempuan? Rasulullah menerima, Habib bilang. Ya, selama Rasulullah menerima, yang penting rapi, gak campur, Habib bilang. Terus yang ketemuin anak dulu. Akhirnya udah kita... Nah, begitu kita nyampein, ya Allah, ya Allah. Begitu dah. Itu kan nggak tahu itu kelewat awam atau kagak tahu tuh, kita juga nggak ngerti ya. Itu perlu dirapihin ya. Itu perlu dirapihin. Ini saya bingung ceramah kita bawa tentang Rasulullah, ya Allah, itu mak-mak nggak ngerti ya. Saya mau tegur langsung, takut burik ya. Kan anak kalau ditegur di kagak terima, ngambok ntar di dulu gimana. Akhirnya saya ada ustadznya di situ, nah udah kita tegur ustadznya aja. Oke, ada ustadz yang rutin ngajar di situ. Ini pengajian ibu-ibu, ustadz bilang, tadi lagi ceramah tuh ibu-ibu, ustadz nyusuin bocah yang begini. Itu tugas antum, ustadz. Ya, tugas kan? Tugas antum. Udah, Habib, apa pegel-pegel, saya nggak bilang. Udah, gak? Terus nanti yang mau Allah, udah. Yang penting antum udah nyampein. Nah, ya, nah, hal-hal kayak begitu tuh perlu. Kalau ada orang kagak ngaji, kagak sempat maulid karena itu, pahamnya sama. Tapi kalau sampai bisa dibawa sampai bisa rapi ya enggak kayak gitu tetap. Maka lebih gede lagi pahalanya. Ya enggak? Yang ngaji enggak pakai tantangan sama yang ngaji pakai tantangan, pahalanya kagak sama. Ibadah apa aja kalau cuma ngaji doang. Ya dalam sebuah riwayat Rasulullah pernah bersabda kepada Sayyidah Aisyah istrinya, "Ajruki 'ala badri nasabiki." Ya, pahala yang kau dapat dari Allah tergantung capeknya engkau. Ya, kalau ibadahnya capek, pahalanya gede. Kalau ibadahnya enggak pakai tantangan, enggak gede. Makanya al-wudu 'ala al-makarih, wudu dingin-dingin itu pahalanya lain sama wudu panas-panas. Lagi gerah-gerah wudu enggak sama sama lagi jalan-jalan ke puncak nanti wudu lain pahalanya. Ya, suasana lagi dingin, lain pahalanya. Begitu, ya. Makanya orang yang udah nikah kan sering kita bahas mana pahalanya lebih gede. Lebih gede karena ibadahnya ada tantangan dia. Ya. Ibadahnya pakai tentang dia mesti ngurusin istrinya, mesti ngurusin anaknya, negor istrinya, begitu. Ibu-ibu juga yang nikah lain pahalanya yang belum nikah. Ngurusin bocah tadi masih sempat sholat. Nah, maka dari itu paling kagak yang wajib-wajib. Kalau yang wajib-wajib kita bisa jalani udah cukup. Taruh dah kalau yang sunnah mah kagak sempat, tidak ngapa-ngapa. Tapi kalau bisa diusahai. Tapi kalau bisa juga nggak apa-apa. Ya, Sayyidina Ali pernah berkata. Man syaghalahu al-fara'id 'ala nawafil fahuwa ma'dzur. Siapa orang yang disibukkan oleh perbuatan wajib sehingga yang sunnah-sunnah agak sempat, ya dia ngejalanin yang wajib-wajib doang. Ya, yang sunnah-sunnah dia enggak pegang sama dia istilahnya. Kalau dia punya kewajiban ngurus anak, punya kewajiban fahuwa ma'dzur, itu orang diterima uzurnya kagak ngapa-ngapa, enggak masalah sama sekali. Wa man syaghalahu al-nawafil tapi siapa orang yang fokus sama yang sunnah-sunnah dia perhatian, dia rapi, yang sunnah-sunnah getol tapi yang wajibnya berantakan, itu orang tertipu hawa nafsu. Maka dari itu yang wajib-wajib dari kagak. Kata Rasulullah SAW, adi maftaradullahu lak takun a'badin nas, jalanin aja yang wajib-wajib, kamu sudah bisa menjadi orang paling ahli ibadah. Asal yang wajibnya rapi, itu bisa jadi ibadah. Wajtanib ma haramallahu alaik, dan jauhilah yang Allah harami sama kita. Takut aurat annas, kamu sudah bisa menjadi manusia paling apik dalam beragama. Seandainya kerjaan kita cuma yang wajib doang kita kerjain tapi rapi, yang haram kita jauhin, rapi udah sorga, udah sorga. Sorganya tinggi banget, tinggi sorganya. Ya, sholat 5 waktu, kalau perempuan nutup aurat ya, pakai jilbab ditutup rapi ya, kalau keluar pakai jilbab, kalau di rumah taruh dah di depan keluarga. Tapi kalau keluar beli bakso, beli ketoprak, tukang sayur misalnya itu ya, tetap muka doang sama tangan yang kelihatan, itu wanita paling apik. Walaupun duhanya kadang-kadang, walaupun ngajinya entar hadir entar kagak, itu perempuan paling apik dah. Buat laki-laki yang punya perempuan kayak begitu, banyak-banyak sujud syukur sama Allah. Tapi banget rambutnya cuma kelihatan buat suaminya sama keluarganya. Wah, wow. Ya. Nah, jadi disuruh kayak begitu. Kita sholat nih, sholat itu pahalanya sama ada. Sholat ya Allah, sholat itu insyaallah kan kalau renungin sholat tuh. Nih, satu. Kita kalau sholat baca ركوع سبحان ربي العظيم بحمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت يا رب ربنا لك الحمد يا الله segala puji bagi engkau. Ibaratnya kalau ada yang nanya sama kita, ente muji Allah seapa? Se-on, kedua on, mil as-samawat, sepenuh langit, sepuji Allah. Wa mil al-ardi, sepenuh bumi, seberat bumi. Ini bumi berapa nih? Berapa kilo bumi? Berapa kilo bumi? Anu saya pernah kasih tahu dulu. Saya juga lupa kata berapa. Pernah ada yang nimbang bumi kan, saya bilang ya, ada orang kurang kerjaan di bumi, dia tahu 60 ribu ton berapa waktu bumi. Bumi dia tahu timbangannya. Taruh ada benar tuh timbangan, ya mungkin dia punya ilmu ya kita nggak tahu. Bisa benar, bisa kagak. Misalnya 1 meter kubik persegi itu ada berapa? Bumi luasnya berapa dikali sekian gitu tuh mungkin, misalnya begitu. Ada tuh kalau kita lihat di internet ada berat bumi berapa kilo, itu pasti ada. Sekian puluh ribu ton kilo. Nah ketika kita ngomong Rabbana lakal hamdu min as-samawat wa min al-ardi. Ya Allah, segala puji bagi engkau, saya puji engkau sepenuh bumi ini. Tupahlah kita sama kayak timbangan bumi itu. Umil al-ud, umil al-syita min syaibat. Langit, langit terdiri dari bumi. Langit terdiri dari bumi. Umil al-syita min syaibat. Dan sepenuh yang kau mau, ya. Sepenuh yang kau mau setelah itu semua. Terserah engkau dah sepenuh apa kayak. Makanya sekali mengucap alhamdulillah tuh pahalanya bisa tembus menuhi langit bumi sekali begitu doang tuh. Kalau itu doang diterima sama Allah cukup udah. Makanya kata Rasul aflak wa adiyum sadak. Beruntung Allah Allah bener aja udah. Beruntung, beruntung Allah. Ya, berbenar. Itu kita baca wirdul latif tuh. Ya, baca wirdul latif. Apa subhanallah bihamdi subhanallah adiyum sadak. Azad, sadak. Ketua forum itu hal yang ini datang mana misalnya. Kita kalau tadi itu baca wirdul latif kita baca subhanallah bihamdi subhanallah adiyum adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi. Ya Allah, itu ente pulang ngaji tuh bisa encok ke kegedean pahala. Berat banget pahala itu. Subhanallah, ini ceritanya ada istri Rasulullah namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah salah satu sayyidah Ummu Mukminin. Ummu Salamah beliau zikir pakai tasbihnya itu biji nawa. Biji nawa tuh dulu khusus buat zikir. Ya, kalau kita kan sekarang ada apa tuh? Koka apa tuh? Koka ya, ada apa dah segala macam. Ini sesuatu zikir pakai biji nawa, cuma belum dicari. Ya. Jadi ini biji udah 1000 nih. Pokoknya udah subhanallah alhamdulillah. Subhanallah alhamdulillah. Subhanallah alhamdulillah. Subhanallah alhamdulillah. Terus sampai habis yang di situ berarti 1000. Begitu. Ya, disebutin kita di hadis-hadis yang saya disebutin. Nabi keluar, pulang, masih belum keluar juga tuh zikir. Lama banget. Ya. Kata Rasulullah, wahai Ummu Salamah, maukah engkau saya kasih amalan yang pendek tapi pahalanya ngalahin itu. Ngalahin itu. Bagaimana Rasulullah? Subhanallah bihamdi subhanallah al-azim. Ada dakhal bih wa riba nafsi. Uzina ta'ashi wa mirah ya. Atau subhanallah abidah makhalak bih sama subhanallah. Antara dua itu saya lupa itu. Nih artinya nih, artinya. Subhanallah bihamdi subhanallah al-azim. Maha suci Allah dengan segala pujiannya, Maha suci Allah yang Maha agung. Saya puji Allah ini berapa banyak? Ada dasalgi sebanyak makhluk-makhluknya. Tinggal kita hitungin. Napas makhluk aja berapa tuh? Napas aja udah. Kita aja sebelum napas berapa? Ya, berapa kali orang napas? Berapa kali ngunyah? Berapa kali bosan? Ada auto ceritain berapa ribu bosan di dalam kehidupan manusia ini? Ada itu. Ada dasalgi. Waribu nafsi dan sampai Allah ribo, seribonya Allah. Pokoknya saya yang ucap ini seribonya Allah deh. Wa zinata arsyih. Itu zinata arsyih itu setimbangan arsy. Arsy atau arsy. Bumi ini kan udah berat banget bumi. Sama arsy beratan mana kira-kira? Jauh. Bumi enggak pernah disebut besar sama Allah dalam Quran. Makhluk yang Allah sebut besar enggak banyak, di antaranya arsy. Rabbul arsyil azim, Allah Tuhan arsy yang maha, yang besar. Ini arsy besar banget. Kata Rasulullah nih, bumi 7 lapis langit itu berada dalam perut kursi. Kursi berada dalam perut arsy. Jadi arsy itu gedenya kayak apa tahu? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Taala berfirman, wa yahmilu 'arsya rabbika yawmaidzin fawqahum yawmaidzin tsamaniyah. Itu arsy saking beratnya dipikul sama 8 malaikat. 8 malaikat, itu malaikat pikul. Masyaallah. Ketika pertama Allah ciptain arsy, Allah ciptain malaikat-malaikat hamalatul arsy. Tadi kita baca tuh. Allahumma inni amsaitu ushuduka wa ushidu hamalata arsy. Ya Allah, itu regulatif udah deh, itu aman, kehapan itu udah deh. Ya Allah, sekarang nih engkau jadi saksi ya Rabb, dan wahai para malaikat-malaikat hamalatul arsy, saya jadikan kalian sebagai saksi. Annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarik, saya bersaksi bahwa engkau adalah Allah, tidak ada Tuhan, tidak sesuatu bagi engkau dan Nabi Muhammad lah hamba dan utusan. Malaikat hamalatul arsy itu pembawa arsy, kita jadiin saksi itu kita baca tadi. Mereka menyaksikan kita. Ini hamalatul arsy mikul, begitu pertama kali mikul arsy di dalam riwayat disebutin itu malaikat pada rasa kuat berat banget ya Rabb, berat banget, kata Allah zikir apa dan lupa. Baca subhanallah la haula wala quwwata illa billah atau subhanallah bihamdihi kita lupa. Pas subhanallah alhamdulillah akbar baru mereka bisa megang. Dalam hadis Nabi Muhammad nyebutin itu malaikat hamalatul arsy gedenya sama. Kata Rasulullah baina syahmatai udhunaihi ma baina syahmatai udhunihi. Udhunaihi ila atihi. Kata Rasulullah malaikat hamalatul arsy itu nih kupingnya nih sampai ke pundaknya itu 7 lapis langit antara kuping sama pundak dia tuh, langit bumi sama 7 lapis langit tuh kalau dibandingin dijajarin sama malaikat gedean mana kira-kira segininya doang. Dan Muhammad ketemu Nabi itu malaikat-malaikat yang selawat sama Rasulullah semua. Berapa triliun ton itu kira-kira tuh. Subhanallah wa hamdih, subhanallah al-azim, adad qalbi wa rida nafsi wa zinata arsy. Alhamdulillah. Ya, sama tuh kayak kita salat ya as-samawat wa min al-ardi min amsyat min syai'. Kan kita bisa aja muji cuma muji air segelas doang. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Saya puji Allah atas nikmat air ini, atas nikmat ini. Saya puji Allah 10 kali 20 kali ini sebanyak langit dan bumi. Yang sholat itu udah masya Allah asal rapi ya sholat kita. Oh, sekali sholat kayak itu paham. Nah sekarang baru sholat-sholat sunnah ya. Kalau kita ibadah yang wajib-wajib doang ya, yang sunnah kagak bisa ke surga ya. Sering saya sampaikan kan ya, asal sholat wajib doang, puasa wajib doang, yang haram jauhin ya, terus yang halal boleh dikerjain gak masalah, itu udah cukup buat masuk ke surga. Tapi kalau ada tambahan sunnah, itu sorenya lebih tinggi lagi. Ya. Kalau kata ulama, amalan wajib itu roksuman, modal kita. Kalau amalan sunnah adalah keuntungannya. Ya. An-nawafil jawabir bil faraid. Amalan sunnah itu buat nambelin kekurangan-kekurangan kita yang wajib. Sholat-sholat kita yang wajib kurang rapi, ketambelin ntar sholat sunnah tuh. Yang kurang khusyuk, yang kurang ini. Kalau ada sholat sunnah, jadi sempurna sholat kita. Itu sholat sunnah itu menyempurnakan. Manfaat sholat sunnah yang pertama nutupin kekurangannya, amalan sunnah ya kan, nutupin sholat yang wajib yang kurang. Yang kedua amalan yang sunnah itu bisa meninggikan derajat di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Dalam hadis kita tahu ya ada seorang sahabat Nabi ini sering saya sampaikan ini sering udah umum, namanya Rabi'ah bin Ka'ab. Rabi'ah bin Ka'ab salah satu ashabus suffah. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami bawahannya Abu Hurairah. Dia tinggal di emperan, di terasnya Masjid Nabawi. Kalau ada makanan-makan, kalau enggak puasa udah. Dia pelayan Rasulullah yang nyediain tempat wudhu Nabi, yang nyediain perlengkapan Rasulullah. Banyak lagi pelayannya, di antaranya Rabi'ah, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, Abu Firas, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Ketika, kata dia, ketika saya melayani Rasulullah, saya melayani di tempat wudhu, tahu-tahu suatu saat Nabi ngomong, salat. Wahai Rabi'ah, nanti apa yang nanti mau? Kata Rasulullah. Nanti minta apa? Minta apa aja diturutin sama Nabi. Kita ketemu Nabi Khidir, minta apa aja dapat. Apa aja ketemu Nabi Muhammad yang lebih afdol. Ya. Nah, Nabi, bisa gak biar kita kaya, biar kita dapat duit, bisa banget sama Rasulullah. Cuma pikiran sahabat bukan di situ. Ya, sahabat, Sofwan bin Umayyah itu, Sofwan bin Umayyah. Karena pengen baca lebih jatah, kita cerita. Dalam perang Hunain kalau salah dapat diselamatkan doang. Perang Hunain Nabi dapat kambing ribuan, sekian seribu atau sekian ratus, pokoknya antara dua gunung gitu tuh. Tengah-tengahnya. Itu punya Rasulullah, punya Nabi pribadi. Nabi lagi ngeliatin dari atas satu sofon minumannya datang. Kalau bahasa kita nih, banyak amat kami ya Rasulullah. Kata Nabi, ente mau? Langsung begitu. Ente mau? Buat ente semua. Ya Rasulullah, aku bener ya Rasulullah, buat ente semua. Kalau satu kambing harganya 1.500.000, ya, kali 1.000 udah 1.5 nih. Nggak ada orang satu kambing itu. Ya. Sahabat Nabi Al-Abbas, pamannya sendiri, pernah dikasih satu karung emas. Kan kasih Rasulullah. Ada di kitab Insanul Kamil itu kedermawanan Rasulullah. Itu sampai bawa gembulan emas dikasih sama Rasulullah. Ya. Tapi Nabi mah kadang-kadang 2 bulan kagak ngembul dapurnya Rasulullah. Ya, ya Allah, Masya Allah. Jadi kalau kata Nabi, ente mau apa? Wah, itu pintar-pintar tuh. Sahabat, Masya Allah. Sahabat, Masya Allah. Kata Rasul, ketika ditanya begini nih sahabat, as'aluka murafaqataka innama. Ya Rasulullah, saya gak minta macam-macam. Saya sekarang bisa nemenin Nabi nih di dunia, ngelayani Nabi. Saya pengen nemenin Nabi nanti di sorga. Saya pengen di sorga nemenin Rasulullah. Kata Nabi, Allah berudar. Ada yang lain lagi gak? Ah, boleh dari Rasulullah, mobil 3 sama rumah ada. Kalau kita begitu, kalau kita tuh. Oke, kita awal yang kedua lagi ya, enggak? Kalau dia udah ngelak yang lain, lah, huwa dhati ya Rasulullah, itu doang. Kata Nabi, nah ini nih, fa'a'inni ala nafsika bikafrati sujud. Ente mau dekat sama aneh di surga? Ya, ente dapat. Cuma, bantu aneh. Supaya ente, buat pelicin ya, pelicin atau Rasulullah. Buat pelicinnya, supaya ente dekat sama aneh di surga, banyak-banyak sholat sunnah ya. Jadi sholat sunnah itu ngedeketin kita sama Nabi itu tempat itu. Mudah-mudahan kita sholat sholat sama Rasulullah, amin. Sholat sunnahnya, ya gimana deh cuman ntar gampang nanti kita tenang gitu kita ya. Nah, penting doa, maulid, deket sama Nabi dan jawab kita begitu kan ya. Sholat sunnahnya, sholat sholat kita. Saya, manusia pasti ada malas. Saya pernah ada rasa malas. Tapi Abdullah Haddad sendiri ngebahas di kitabnya, para wali juga dihinggapin rasa malas sama. Siapapun, kali orang-orang yang benar-benar, Masya Allah ya. Masya Allah, orang-orang kaliber mereka. Hai Hasan bin Shalih Al-Bahr, butuh. Tapi lagi sakit ini, malah lagi sakit, digebukin badannya. Ya Hasan bin Shalih, bangun loh. Ceritanya malam-malam tahajud lagi malas banget. Bangun, kagak tahu diri loh Allah. Bangun, ayo bangun, nih malam. Begitu, digebukin badannya. Itu wali Allah. Sampai dipaksain, dah lalu digemeter-gemeter. Ya, sampai digebukin badannya. Ente gak malu sama Allah. Ente gak mau, begitu-begitu. Anak-anak, kalau di apa namanya, kalau di sholat sunat apa kayak ingat nih hadis. Tangan yang ada nafsik, pikir sholat di sujud. Kagak mau, ente dekat sama Rasulullah. Ya Allah, sholat berapa rohan Allah. Sholat sunat. Banyak sujud. Makin banyak sujud, itu surga makin naik, naik, naik. Makin banyak sujud, makin naik, naik. Makin dekat sama Rasulullah. Begitu. Jadi memperbanyak sujud, ngedeketin kita sama Rasulullah. Sama Rasulullah. Nah, ini ada amalan dari Nabi. Sholat sunnah ada dua macam. Ada yang mu'akkadah, ada yang sangat dianjurin, ada yang ghairu mu'akkadah. Yang mu'akkadah itu yang Nabi gak pernah ninggalin. Nih, ini sholat-sholat sunnah yang Nabi kagak pernah ninggalin. Hadaran wala safaran. Baik dalam keadaan musafir ataupun tidak musafir, Rasulullah SAW mengerjain. Hadisnya An-Abi An-Ummi Habibah. Datang dari istri Rasulullah yang bernama Ummu Habibah, namanya Ramlah binti Abi Sufyan, anaknya Abu Sufyan. Pernah dengar Abu Sufyan? Yang wah, rombongannya dulunya rombongan Quraisy jahat dulunya. Ya, yang rombongan Abu Lahab matahin Nabi. Tapi 2 tahun sebelum Nabi meninggal, bapaknya masuk Islam. Ini Abu Sufyan bin Harb. Ya, Abu Sufyan bin Harb. Ini Abu Sufyan masuk Islam nanti. Sebelum masuk Islam, anaknya udah Islam duluan. Anaknya perempuan, Sayyidah Ramlah nih, jadi istri Rasulullah SAW. Sudah ikut jadi istri Nabi, udah. Bapaknya belum muslim. Kok bisa, deh? Antum perlu tahu, Nabi punya kelebihan. Nabi itu nikah nggak wajib pakai mahar, nggak pakai wali, khusus buat Rasulullah. Ya Al-Quran itu, wa inni mar'atun wahabatun nafsaha lin Nabi, sampai akhir ayat. Apabila ada seorang wanita datang menawarkan dirinya kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah diperbolehkan sama Allah khusus langsung menikahi wanita tersebut. Kan banyak orang. Ya Rasulullah, wahabtu nafsilak. Ya Rasulullah, saya persembahkan jiwa dan raga saya buat Nabi. Nabi diam. Nabi lama agak nimpalin. Terus ada sahabat nyelutuk. Ya Rasulullah, kagak mau. Biar saya maju dah. tanya sama Nabi, "Anda mau nikah?" "Mau ya Rasulullah." "Ada punya apa?" "Ya orang susah saya Rasulullah, gak punya apa." "Mumpung-mumpung nih kedua modal." Kata Rasulullah, "Irtangis walau khataman." "Oh enggak," kata Rasulullah, "dia gak punya apa-apaan, sampai ya paling apa dah apa Al-Quran, akhirnya dia Al-Quran tuh, mas kawinnya." Nah ini perlu dilurusin juga nih, bukan mas kawinnya Al-Quran, bukan tuh orang sekarang tuh anak-anak. Mas kawinnya tuh surat apa, Al-Ikhlas, Masalatul Hubau Ahad. Ada juga yang salah kaprah tuh. Ya, anak pernah hadir acara akad nikah, belum ngapain masih ada. Jadi ceritanya aneh, Habib Ribau Segaf, ada Habib Ahmad, ada Habib-Habib itu teman-teman kita. Nemenin satu orang akad nikah. Begitu. Di depan kan sunnah ditanya ya. Sunnah ditanya tuh perempuan. Maharnya mau apa? Neng, mahar lu mau apa, Neng? Begitu. Sunnah ditanya. Makanya kata Nabi, wanita yang paling berkah tuh yang mukanya cakep, maharnya gampang. Itu wanita paling baik itu Rasulullah. Ya lah, 100.000 aja saya mau udah cukup. Baik buat itu perempuan tuh. Begitu kata Rasulullah. Nabi ngajarin yang itu, mas kawin yang sederhana. Ntar bawaannya mau apaan terserah dah. Honda Jazz, ya, Mercy, bawaannya terserah. Soalnya jadi 100.000. Ini ceritanya nih. Ini si lelaki juga kagak tahu nih mas kawin yang dimintain apaan nih. Ya saya harus gitu. Nah, ini sebelum nikahin mas kawin apaan? Mas kawinnya minta anak perempuan saya katanya minta baca sholawat nariyah 4444 bulan lu udah secara laki gus. Lah itu kagak boleh tidur dulu tuh sampai kelar. Iya benar. Akhirnya kita lurusin. Ya itu ntar dibaca aja buat tambahan berkah itu mah. Lagian bukan begitu, maksudnya Al-Quran tuh kata ulama, mahar itu harus yang bisa dimanfaatin. Yang bisa dimanfaatin sama si perempuan. Nah kalau Al-Quran tuh ngajarin dia Quran. Bang, saya belum bisa baca Quran nih bang. Saya mualaf misalnya. Ya udah mas kawinnya apa? Ngajarin saya baca Quran. Jadi begitu maksudnya kata ulama tuh. Ya ngajarin Al-Quran yang belum tahu, yang belum bisa kayak gitu tuh. Atau ulama yang gitu maksudnya. Jauh amat kan tidak sama-sama ya. Jadi akhirnya tuh Rasulullah ngajarin itu. Akhirnya mas kawin itu surat Al-Quran. Al-Qurhut apa yang nikah aja. Begitu, menurut aja Nabi, nikah aja ya siap Rasulullah. Ya, yang bagaimana Nabi ribau, saya ribau. Allah pasti ribau. Pasti ribau tuh sahabat-sahabat Rasulullah. Nah jadi, kalau Rasulullah kayak begitu. Makanya jangan heran, ada beberapa ayahnya istri Nabi yang emang belum Islam, tapi malah nggak Islam terus. Ya, ada. Nah, kalau ini kan masuk Islam nanti nih. Ya, Abu Sufyan. Ada lagi seorang wanita Yahudi itu yang perempuan satu-satunya istri Nabi Muhammad yang Yahudi ya. Ya, namanya Sofia binti Huyai bin Akhtab. Itu Huyai bin Akhtab pemimpin perang melawan Nabi Muhammad. Ayahnya istri Rasulullah SAW. Tapi Sofia ini masuk Islam langsung, masuk ikut Nabi. Habis itu, cucunya Nabi Harun masih. Cucunya Nabi. Kata Sayyidah Sofia, jadi suaminya dia, mantan suaminya meninggal di perang. Lagi perang Khaybar, mati lakinya. Ya. Terus kata dia, dia mimpi katanya bulan jatuh di depan rumah dia. Besoknya dia lama sama Rasulullah. Ya. Bulan jatuh. Wah, Masya Allah. Ya. Tapi gak selamat kayak gitu, ntar besok-besok ada yang mimpi bulan jatuh nih. Mangga kali jatuh ya. Ada orang ngelamar. Misalnya ada orang nih, perempuan dilamar. Assalamualaikum. Bang, ini saya mau minta anak abang. Pantesan gue mimpi ketiban durian semua. Terus ngasih jatuh. Misalnya, pada banyak walaupun gue. Misalnya gitu ya. Nah, gitu. Itu mimpi itu artinya ada mananya. Menikahlah sama Rasulullah. Dan istri-istri Nabi Muhammad, walaupun ayah-ayahnya musuh Nabi Muhammad SAW, wah mereka habis sama Rasulullah, habis ikut Nabi habis-habisan udah, ya nggak ada hubungan. Jangan kata saudara, bapak kalau nggak seagama nggak bakalan bersama di dunia dan di akhirat sama Rasulullah SAW. Nah ini yang riwayatnya hadis ini namanya Ramlah binti Abi Sufyan, tapi nanti masuk Islam. Sebelum masuk Islam pergi ke Madinah nih ceritanya. Rasulullah kan istrinya di rumahnya satu-satu di rumahnya. Di rumah istri Rasulullah tuh yang namanya Romlah kan bapaknya istrinya datang. Rasulnya lagi kagak ada. Bapaknya datang. Romlah, gimana kabar? Baik, baik. Sini berarti nama Muhammad ya? Iya. Ceritanya begitu deh, hati kita ceritanya. Nah, begitu namanya bapak, ya gak? Masuk ke rumah anaknya, dah rumahnya rumah Rasulullah. Terus main duduk aja sembarangan. Ada tempat kayak sejadah dihamparin begitu, sejadahnya nggak bagus, usang. Begitu lagi mau duduk, nggak tahu nih anak perempuan istri Rasulullah, saya dorong lah, Kenapa? Awas. Ini tempat duduk suami saya Rasulullah. Dilipat sejadah. Bapaknya heran. Maksud lu ngehargain gua? Apa ngehina gua nih? Ya. Lu ngehargain gua apa ngehina gua nih? Maksudnya karena jangan di sini ada yang lebih bagus lagi gitu kali? Enggak. Ini tempat duduk suami saya Rasulullah. Sedangkan ayah masih kafir, musyrik, najis. Enggak boleh duduk suami saya. Ini masih suci tempat suami saya. Sedangkan ngomong apa? Iya kan gue pengen ketemu Nabi Muhammad nih. Begini-begini nanti terjadi suruh Hudaybiyah tuh. Ya, dia ngelayur so, pokoknya cerita panjang tuh. Jadi orang-orang Quraisy ngelanggar janji dulu. Gak boleh pertumpahan darah, gak boleh segala macam. Akhirnya mereka yang melanggar janji pengen ulang kaci, gak bisa. Akhirnya terjadilah penaklukan pertama kali itu awal kekalahan mereka. Tapi akhirnya nanti ini Abu Sufyan masuk Islam. Beb itu masuk Islam yang bener gak? Bener. Ada orang-orang Syiah aliran sesat yang ngatain, oh itu munafik tuh. Ada tuh. Bener, sampai ikut perang sama Nabi, sampai matanya kecolok panah satu. Nanti berusuhnya. Nah, matanya kecolok satu hilang. Kalau ngeliat film Sayyidina Umar bin Khattab, oke. Nah, kan gitu. Sampai matanya kena tuh perang Tabuk apa? Kena matanya. Udah akhirnya diperban tuh matanya tuh. Bisa gak Nabi Muhammad ngobatin mertuanya? Bisa banget. Tapi apa kata beliau? Jangan biarin. Saya banyak salah sama Nabi Muhammad. Saya banyak dosa. Saya berharap ini jadi penebus kesalahan-kesalahan saya dan saya bisa masuk surga sebab ini. Hasanah Islam, masya Allah. Mertuanya Rasul, Sallallahu Alaihi Wasallam. Radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhai keduanya. Qalat, kata istri Rasulullah. Sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mendengar Nabi Muhammad bersabda, "Man min 'abdin muslim." Tidak ada seorang hamba yang muslim. Artinya setiap seorang hamba yang muslim yusalli fi kulli yawmin 12 rakaat. Setiap hari dia salat 12 rakaat tatawuan, salat sunnah, ghairu fardhu, bukan salat wajib, illa banallahu lahu baitan fil jannah. Kecuali Allah Subhanahu wa taala pasti akan membangunkan buat dia sebuah rumah di dalam surga. Dibikin rumah 12 rakaat. Itu bukan DP ya, tanda jadi langsung cash. Jadi kalau kita pakai DP-DP-an, misalnya nggak pakai DP, DP-nya 2 rakaat sebelum subuh paling. Jadi misalnya nih hari kita udah sholat 2 rakaat sebelum subuh udah DP itu. Ntar tinggal terus sholat sampai sehari, langsung terima kunci. Ya. Rapi, desainnya arsitek nggak ada yang bisa nandingin hebatnya itu rumah. Nggak kebayang kalau kita. Antum bayangin, kayak Anda bilang, orang-orang dulu nggak kebayang kan bagusnya rumah-rumah sekarang, kebayang nggak? Nggak kebayang. Nanti mungkin ratusan tahun lagi bakal ada model-model rumah yang sekarang kita nggak kebayang. Di surga tuh lebih dari itu semua. Dibikinnya sama Allah Subhanahu wa taala rumah di dalam surga. Albunya lahu baitun fil jannah, atau dibangunin langsung sama Allah sebuah rumah di dalam surga. Ya. Ada banyak amalan sebenarnya selain baca qul huwallahu ahad 11 kali juga langsung dapat rumah di dalam surga. Begitu juga nyumbang pembangunan masjid juga bikin rumah di surga. Nyumbang buat masjid kata Rasulullah, walau kama fasidoko, walaupun nyumbangnya seperti sangkar burung yang kecil. Suka ngeliat gak ada orang jualan burung di gerobak? Nah itu kan burung kecil, burung apa namanya itu? Burung apa? Emprit, ya ga? Burung emprit kan ada rumah-rumahnya tuh. Seandainya besarnya sumbangan kita buat masjid cuma seharga sangkar burung emprit, ya? Kata Rasulullah, dibikinin surga untuk di rumah. Wah, enak banget, gak usah semen 10 sak. Iya, ntar rumahnya tipe 6,5. Bukan tipe 21, tipe 6,5. Ini bergantung sih. Tapi sebiasa-biasanya rumah di sana jauh sama disini. Ya gak, jauh sama disini. Nah, bagaimana tuh sholat yang 12 rakaat, arba'an qabla zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur. Orang kata ini ba'dah dan 2 rakaat setelah zuhur. Kenapa zuhur dulu yang dimulai? Karena sholat yang pertama zuhur ya, kita bahas tuh. Sholat yang pertama dikerjain dalam Islam adalah sholat zuhur. Itu Isra Mi'raj itu sholat yang pertama dikerjakan Zuhur, bukan subuh. Makanya dimulai dengan zuhur. Fadilahnya besar, salat sebelum zuhur. Zuhur itu termasuk waktu-waktu mustajab. Ya, termasuk waktu mustajab, waktu zuhur. Waraka'ataini ba'daha, waraka'ataini ba'daha, dan dua rakaat setelah zuhur. Empat rakaat satu salam, apa dua-dua boleh, terserah. Mau dua salam boleh. Mau empat rakaat satu salam boleh. Mau dua tahiyat boleh, mau satu tahiyat juga boleh. Waraka'ataini ba'dal maghrib, dan dua rakaat setelah maghrib. Bisa digabung sama sholat awabin. Sholat awabin itu ba'da maghrib. Sholat awabin beda. Sholat ba'diyah maghrib juga beda. Dan bisa digabung ya. Kalau sholat awabin sampai 6 rokaat ya, sampai 6 rokaat. Kata Rasulullah, barang siapa yang sholat 6 rokaat ba'da maghrib, maka seperti orang yang beribadah 12 tahun 6 rokaat. Jadi satu rokaatnya dijatahin pahala berapa tuh? 2 tahun ya, 2 tahun. Jadi 6 rokaat 12 tahun. Orang kata ini ba'dal isya, dan juga dua rakaat setelah isya. Itu tadi 6 rakaat ba'dal maghrib, 2 2 2 begitu. Yang duanya digabung sama yang ba'diyah ini bisa. Bisa langsung termasuk selawat mudarijah. Orang kata ini ba'dal isya dan dua rakaat setelah isya. Nah, itu salat sunnah muakkadah. Belum lagi keutamaannya yang lain masih banyak. Kata Rasul, orang kata ini ba'dal isya, arba' rakaat ini ba'dal isya kami filhina lailatul qadar. Kata Rasulullah, salat 4 rakaat ba'da isya itu pahala zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur itu pahalanya sama seperti 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Ya, 4 rakaat sebelum zuhur sama aja kita kayak salat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar pahala. Orang aja yang enggak bisa salat ghadah, dan 2 rakaat sebelum salat fajar. 2 rakaat sebelum salat fajar, fadilahnya luar biasa. Kata Rasulullah, rakaatnya ini kepada fajar khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat zuhur itu lebih baik daripada dunia dan sisanya. Hah? Salat fajar salat subuh sama namanya. Sebelum, sesudah azan sebelum iqamah. Itu salat sunnah fajar ya. Setelah azan sebelum iqamah. Masuk ya. Masuk. Jadi kalau kita apa namanya? Habis azan subuh tuh, habis azan subuh, Rasul biasanya kerjain sholat sunnah fajar di rumah. Ya, ntar sholat subuhnya biasanya langsung gitu. Kalau di kita diajarin baca doa fajar kepada Rasulullah ya, doa fajar. Sebenarnya kalau kita lihat di buku, wirid-wirid sebelum antara azan subuh sama iqamah panjang banget. Sebenarnya subhanallah bihamdih subhanallah al-azim 100. Terus apa? Ya hayya bihi ma ilaha illallah 40. Terus astagfirullahal mu'minin wal mu'minat 27. Habis itu baca doa fajar pakai asmaul husna. Sebentar aja. Cuma kayaknya banyak banget, banyak banget. Itu yang bikin kayaknya banyak setan tuh. Banyak banget. Tersianan lu satu dulu gitu. Komat gitu. Komat risa tuh. Udah kalau di jalan bentar. Waktu maulid kan rasanya kan ya. Oh, bentar dong. Sebentar, mak kelar subuh juga kita masih gelap, sampai baca wirdul latif, ini masih jam berapa masih? Begitu. Al-khair ada, kalau biasa ini cepat, ya, insya Allah cepat. Itu fadilahnya insya Allah. Kita kan rumah di Kartini dulu. Dulu anak sebelum mondok tahu tuh ada aki-aki, masya Allah, pejuang, dia pejuang ya. Anak ciri umat, itu orang tangannya buntung. Nih, almarhum udah. Dia katanya waktu melawan Belanda atau Jepang, makanya jangan ada yang jagoin Belanda bela dunia ya. Nah, Belanda dong jajah kita, Jepang jajah kita, jangan yang jagoin lah Belanda. Hanya untung itu tiap subuh dia yang baca. Subhanallah, saya nggak tahu apa. Nanti itu tasbihnya malaikat begitu. Ya, sering kan kita sampaikan itu ada sahabat datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, zahabat anni dunia. Wala zaman ni duyun. Ya Rasulullah, dunia romannya udah kagak open lagi sama saya. Ini tinggalin saya, utang saya banyak. Kata Nabi, aina anta min tasbih dan malaika. Baca tasbihnya malaika. Apa tuh ya Rasulullah? Jadi, antara azan subuh sama iqamah. Subhanallah. 3 hari itu orang datang lagi. Sama, ngajinya pusing juga sama Rasulullah. Cuma kebanyakan dulu. Ya Rasulullah. Pusing bertanya kepala. Kenapa? duit banyak banget Allah. Kebanyakan duit kontan Nabi lah. Kalau Nabi yang ngasih kontan, hanya 3 hari langsung kontan. Manjur banget. Yakin juga bilang kontan ini. Nah, orang-orang kita juga begitu. Perusahaan kayak banyak kayak tapi subhanallah alhamdulillah. Dan ya hayyul qayyum 40 hidupin hati kita. Ya hayyul qayyum la ilaha illa itu bikin hati hidup. Kemudian astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat 27 kali fadilahnya Nabi yang ngomong. Kita istighfar bukan buat kita tuh. Astagfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Astagfirullah lil mu'minin. Ya Allah, saya mohon ampun ya Allah, ampunin dosa. Dosa siapa? Mu'minin mu'minat yang di bumi. Masya Allah banget. Bukan buat dirinya, buat orang lain. Udah pasti mustajab doa kalau buat orang lain. Ya. Kata Nabi, barang siapa yang baca astagfirullah lil mu'minin 27 kali, 27 ya. Sebelum salat subuh sama aja kata Nabi. Seolah-olah dia nih sebab dia Allah masih makan manusia sebumi, sebab dia. Karena dosa itu bikin mampet rezeki. Kita kadang-kadang dosa ada tapi rezeki lancar. Mungkin itu istighfarnya para ulama habaib yang 27 sampai 27. Karena beliau-beliau, sebab-sebab mereka Allah ngasih makan manusia sebelum. Bisa gak ngasih makan orang sedunia? Gak, ngasih orang sekampungnya repot kita. Baca itu. Manu Allah, sallallahu alaihi wa sallam, ya sallallahu alaihi wa sallam. Bahkan katanya kayak Wali Abdal. Ya gak? Wali Abdal tuh yang gara-gara dia dosa orang diampuni. Terus bang saja. Yang terakhir, Wa'ali bin Abba, Wa'ali bin Umar radiyallahu alaihumah. Anna Nabiya sallallahu alaihi wa sallam. Rahimallahu imra'an, semoga Allah merahmati seseorang yang shalla qabla al-'ashri arba'an, salat sebelum asar 4 rakaat. Ini enggak masukkan tadi itu ya. Yang pertama enggak masuk tuh sebelum asar. Tadi yang disebut ini hadis yang pertama tuh yang muakkadah sebelum zuhur 4. Setelah zuhur 2. Jadi yang 4 cuma sebelum zuhur doang. Setelah zuhur 2 6. Terus langsung ba'da maghrib 2, ba'da isya 2, sebelum subuh 2. Jadi semuanya total 12. Asar langsung. Nah, asar walaupun enggak muakkadah tapi masya Allah. Sehingga kata Rasulullah, Nabi doa, ya Allah rahmatilah, semoga Allah merahmati orang yang sholat sebelum asar 4 rakaat. Doain Nabi. Ya. Jadi kalau misalnya ente ketemu orang, misalnya ente mau buat ngeyakin orang, karena alhamdulillah tadi didoain sama Rasulullah. Tadi ini doain sama Rasulullah tadi. Kan itu orang korek-korek kuping gitu. Mau ngapain lu? Tadi saya didoain sama Nabi Muhammad. Maksud apa? Sholat 4 rakaat sebelum sholat. Dan Nabi doain. Misalnya saya kasih contoh. Misalnya saya minum air nih. Ya. Misalnya saya bilang begini. Ya Allah, mudah-mudahan yang minum air ini nih, yang minum air ini dosanya diampuni, dikasih rahmat. Udah tinggal asal kita mau minum tuh air, masuk tuh doa. Nah. Gitu. Nah Rasul doanya begitu. Semoga Allah merahmati orang yang sholat 4 rakaat sebelum rahmat ya Allah. Abu rahmat ya Allah. Rahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Hasanahu Ibn Khuzaimah wa Ibn Hibban wa Allahu A'lam bissawab. Kita baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah. Urusan kita lancar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesulitan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. قال الله ما شئت أن أبونا وجدنا ودخلنا نحمده من الحوض من الفاتحة إن شاء الله ما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين من الشر والسعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن النساء إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإجبال ومن السم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة ومن الفترة إلى الاجتهاد ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدع إلى السنة ومن الجود للعدل اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى تقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المصحوب ذلك بالنظر إلى وجهك الكريم يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثا يا غوثا يا غوثا يا كرمتني يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواهب العظام نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه اللهم إنا نسألك التوفيق لمحبك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك والغني عمن سواك إلهنا يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين أسألك تألها بك واستغراقا فيك ولطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مليئا وسنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين وملازمة في الحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتأبد لا يشوبه تكبر ولا عتو ولا فساد إنك سميع قريب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ربنا وفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي وفقه لنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاتك يا علماء نقضى بالخير ونطفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر السر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصعب المصابيح الغنى اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا أننا اقترفنا وأننا أشرفنا أشرفنا فتب علينا توبة واستر لنا العورات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل وسائر الخلان وكل ذي أرجرة صحبة والمسلمين آمين ربي أسمى فضلا وجودا منا بالمصطفى الرسول نظام كل رسول صلى وسلم عليه عبد الحب عليه وصحبه جاد القش الصحب والحمد للغناني سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد